50 languages. 38. 38. Di taksi. Tolong Anda telepon taksi. Berapa biayanya untuk sampai ke stasiun? Berapa biayanya untuk sampai ke bandara? Tolong lurus saja. Tolong ke kanan. Tolong di pojok sana ke kiri. Saya sedang terburu-buru. Saya punya waktu. Tolong Anda berkendara lebih pelan. Tolong berhenti di sini. Tolong tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Tolong berikan saya kwitansi. Saya tidak punya uang kecil. Ini benar, sisanya untuk Anda. Antarkan saya ke alamat ini. Antarkan saya ke hotel saya. Antarkan saya ke pantai.